Welcome, GL Remix. Yang dulu pernah kau cinta, kau sayat kembali di atas derita lama. Tak pernah menjadi impian, dan hitam bukanlah harapan. Mengering air mata mengenang percintaan yang kini tinggal ikawan. Masih segar di ingatan kenangan kita bersama. Cinta yang telah berlalu ku simpan dari sejarah. Biarlah ku jalani lara, biarlah kan ku telan duka. Orang benci ku sangka sayang, namun diri tak merasa. Tetapi apakan daya. Tungguin ya. Tenang-tenanglah aku sayang, tungguinlah aku dalam ingatanmu. Bila tinggalkan selama ini jauh mencari mimpi yang tiada pasti. Remix. Terima kasih.